berkaitan dengan sejarah dan sebagaimana yang beberapa kali kita beritahu bahwasanya sejarah berasal dari bahasa Arab itu syajarah, dan syajarah artinya adalah pohon, yang mana syajarah dari syajarah kan ada samarah, yaitu buah-buah yang dipetik. Oleh karena itu, layaknya kita belajar tentang sejarah sehingga bisa mendapatkan buah yang bisa kita petik, yang kita manfaatkan. Dan orang yang melupakan sejarah, maka dia banyak melupakan tentang hikmah. Dan betapa dalam Al-Quran banyak tercantum dan terlegendakan di dalamnya sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita. Dan dalam setiap dari sejarah itu tidaklah menceritakan melainkan dengan tujuan memberikan ibrah kepada pembacanya. Sehingga Al-Quran itu bukanlah sekadar pemahaman Quran, itu bacaan. Kalau kita di sini kan Quran, Quran berasal dari Quran. Quran wazannya fu'lan. Fu'lan di sini masdar bermakna maf'ul, yaitu masdar yang bermakna objek, berarti yang dibaca, bacaan. Namun bacaan itu tak sekedar dibaca, melainkan harus dipetik darinya faedah, hikmah, kebaikan, sama. Kemarin kita telah melunaskan hikmah ketiga, ya. Sehingga pada siang hari ini insya Allah kita akan memulai hikmah keempat, lima, sampai moga-moga bisa sampai ke belakang. Kita baca terlebih dahulu agar lebih paham Indonesianya. Hikmah keempat, semua orang selalu ingin melihat hasil atau bagian yang terakhir. Oleh sebab itu, Nabi Musa AS menyuruh para tukang sihir atau sahara untuk menunjukkan sihir mereka. Menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu. Qala lahum Musa alquma antum mulqun. Dia yaitu Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Sesudah orang-orang melihat perbuatan para ahli sihir itu, mereka menanti untuk melihat apa yang akan terjadi, yaitu mukjizat Nabi kita Muhammad Musa alaihi salatu wasallam. Yang kelima, Allah Ta'ala menjadikan kita nabi dan umat yang paling baik berada pada akhir zaman, membuat akhirat lebih baik dari dunia, dan menetapkan akhir dari segala sesuatu itu lebih sempurna daripada permulaannya. Buktinya ada beberapa tahapan kapan risalah yang terjadi sejak malaikat memerintahkan Rasulullah ikra', lalu beliau menjawab, ma ana biqari', aku benar-benar tidak bisa membaca, hingga diturunkannya firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Karena Allah Ta'ala menghimpun semua unsur yang tersebar di semesta jagat raya ini dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam itu laksana miniatur alam semesta, penggabungan alam semesta yang menggambarkan alam yang sesungguhnya. Ketujuh, Nabi Adam alaihissalam adalah intisari dari alam semesta. Jadi himpunan unsur dan juga khulasahnya, intisarinya. Oleh sebab itu, Allah menciptakan Nabi Adam setelah menciptakan alam semesta. Kedelapan, Salah satu bukti kemuliaan Adam alaihissalam di hadapan Allah adalah dia menyediakan terlebih dahulu semua kemaslahatan, semua hajat, keperluan, semua sarana dan semua prasarana hidupnya. Dengan sekadar mengangkat kepalanya, semua kebutuhan tersebut telah tersedia di hadapannya. Baik, coba kita baca juga Al-Rabi'ah. Al-Rabi'ah. Al-Rabi'atu anna nufusa mutatulli'atun ilan nihayati wal-awakhiri da'iman. Sikap manusia, sikap jiwa, anna nufus mutatulli'atun ilan nihayati wal-awakhiri. Nufus jama' dari nafs, yaitu jiwa. Keinginan kita, jiwa kita itu mutatolli'ah. Tatolla'ah ya tatolla'u artinya adalah menelisik, melihat, ingin tahu. Ya. Jadi tatolla' itu artinya keinginan untuk tahu. Coba kita tahu ada lafal tola'ah yutoli'u mutola'atan dalam bahasa Arab. Artinya mutola'ah itu beda dengan qira'ah amiqah. Beda. Qira'ah amiqah itu membaca dengan beserta pendalaman. Kalau mutala'ah itu membaca sekadar penambahan wawasan atau iseng-iseng. Seperti misalnya mutala'atul jaridah. Membaca jaridah. Ya, ini baca-baca aja. Tapi apakah membaca-baca biasa begitu tidak bermanfaat? Bermanfaat sebenarnya. Dan itu yang Anda pribadi rasakan juga. Tidak harus semua bacaan itu kita bertaamuk di dalamnya. Tetapi ada bacaan-bacaan, terlebih bukan bidang kita, yang kita mencukupkan pada dengan segmen mutala'ah saja. Yaitu sekadar rekreasi bacaan. Misalnya baca tentang kabar internasional, gak usah ditaamuk, karena bukan bidang saya, bukan bidang Anda bisa minimal. Tapi kalau misalnya di bidang syariah, Al-Quran, Hadis, usul fikih dan lain-lainnya, maka bertaamuk di situ. Oleh karena itu kalau antum, berarti kalau Anda baca misalnya Anna Nufusa Mutatolli'atun, mungkin kadang melebar, seperti Tatolla'ah ya Tatolla'ah melebar di sini. Karena memang ini bidang Anda pribadi, kesukaan kita, kesukaan Anda, dan begitu juga antum di bidang-bidang antum masing-masing. Nah, mutola'ah itu memiliki kepentingan tersendiri, yaitu kita menambah bacaan sekadar wawasan yang bukan bidang kita. Dibiasakan seperti itu, maka akan ada nanti istilah-istilah baru yang harus pada detik itu juga kita cari, nggak harus. Tapi kita akan temukan, itu karena selalu begitu. Kadang misalnya di istilah ini, ekonomi, di istilah pendidikan, ada istilah apa gitu. Anda gak tahu artinya, Anda gak langsung cari. Insya Allah nanti kelak, lama-kelamaan, Anda akan bisa menafsirkan sendiri. Seperti itu. Seiring berjalan waktu, seiring seringnya membaca, akan tahu, oh ini pernah saya temukan istilah ini di artikel ini. Waktu itu artikel ini berjalan. Nanti akan terangkap sendiri penafsiran kita masing-masing. Ya. Tapi baiknya kalau dalam nas-nas syar'i tidak dengan cara seperti itu. Dalam kitab-kitab agama tidak dengan cara mutola'ah. Ya, bukan untuk bisa-bisa. Tapi itu beda. Anfus dan nufus, jiwa-jiwa kita itu ingin tahu. Nah itu, mutola'ah itu biasanya dilakukan oleh orang yang kepengen tahu biasa, pengen tahu aja. Ya. Ilan nihayat wal awakhir. Menuju ke nihayat dan awakhir, yaitu mereka kadang jiwa itu berpikir tentang gimana akhirannya, nihayat, akhiran, akhir, awakhir, akhiran, dan iman selalu. Walihada, dan oleh karena itu, oleh karena ini, qala Musa berkata lis saharati awalan, kepada as-saharah, saharah jama' dari sahir. Jamak itu kadang-kadang bisa sekadar mengatakan dengan wazan fa'alah. Dengan wazan fa'alah. Fa'alatun. Itu tuh yang sebenarnya itu. Ya. Dengan wazan fa'alah bisa sahir, saharah. Kemudian kahin, kahanah. Talib, talabah. Jahil, jahalah. Kafir, kafarah. Fajir, fajrah. Itu semua jamak. Fa'alah, fa'alah, fa'alah, fa'alah. Ya. Nah di sini saharah para sahir, sahirun. Para penyihir. Nabi Musa AS berkata kepada para penyihir awalan terlebih dahulu. Apa kata beliau? Alqu ma antum mulqun. Alqu artinya alqa yulqi, lemparlah oleh kalian. Ma di sini isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ma apa yang antum mulqun yang bisa kalian lempar. Nah, kalian show aja dulu. Saya nanti lihat dulu. Saya lihat, saya perhatikan. Biasanya jagoan kayak gitu. Iya. Dan biasanya orang yang bodoh petatang-petatang dulu. Ya, orang jahil, orang bodoh mamer dulu. Kemudian yang pintar, yang punya kuncinya itu nunggu dulu, biarin aja gitu. Seperti di iklan, ada dua motor, satu motor motor bagus itu, satunya motor jelek, terus gosok gitu. Ya. Udah lama iklannya, ada udah gak pernah nonton TV dulu. Kira yang motornya dia itu sekali gas, suaranya ngomong gitu. Bisa gitu. Akhiran, kebenaran itu di akhir. Ya. Makanya Nabi Musa AS yakin beliau akan menang. Dan beliau menang di sini karena mengikuti petunjuk Allah. Sudah ini penting ya. Seseorang jangan terperdaya dengan kemenangan dirinya, tapi dengan cara yang sihir atau semacamnya. Nah, Al-Qumah Al-Qumul-Qur, lemparlah apa yang kalian bisa lempar. Apapun itu, mana di sini kamu, apapun itu, terserah kalian. Ya. Falamma ro'an nas, maka ketika manusia ro'a melihat, falamma ro'an nas, falamma ro'an nasu fi'lahum taqalla'u ila ma yati ba'dahu, taqalla'u ila ma yati ba'dahu. Falamma, maka lamma ketika, cuma membedakan lamma dengan lam. Lam itu artinya belum. Lama itu artinya ketika dan kadang bisa bermakna belum. Falamma, maka ketika ro'a melihat manusia, gimana? Yang fa'ilnya mana? Manusia. Maka ketika manusia melihat fi'lahum, perbuatan mereka. Hum di sini kembali ke siapa? Ke sahara, ke para penyihir. Ketika melihat aksi penyihir itu ya, jadiin ular dan semacamnya. Taqallau, mereka ingin melihat ila ma yati ba'dahu, ke apa yang datang setelahnya. Hu di sini kembali ke dia. Mereka pengen lihat nih, kepo nih abis ini apa yang terjadi nih. Nah, wah ini endingnya nih seru nih. Dan memang biasanya kayak gitu. Yang terbaik itu biasanya di save di akhir. Kalau di konser-konser, lagu yang paling hits di akhir. Kalau nggak di akhir awal. Ya, kayak gitu emang. Hukum kaumnya kayak gitu. Sesuatu yang terbaik itu nanti pada akhirnya. Makanya dengan kesimpulan, tidak pernah di awal. Kalau di awal udah boring banget, ya udah tahu gue. Tapi di awal biasanya pencacahan, penjabaran, ya rumit-rumit dulu kan. Nanti pada pas saya baru ada konklusi. Kesimpulannya begini, ya terus saya Laisa kayak gitu. Ya kan? Tau dihulahkan, terus ada bulu-bulu orang, di awal dari takhrij hadith, apaan sih ini, produk apaan ini, kemudian baru kandungan hadis. Nah itu mah kesimpulan di akhir. Ya. Jadi biasanya orang melihat nanti akhirannya gimana. Toh, begitu juga pelajaran bahwasanya antum ketika meriti sesuatu jangan melihat, jangan berpatok pada awal, tapi nanti lihat akhir. Tapi akhir juga bergantung pada pertengahan dan pertengahan bergantung pada awal. Jadi dalam menapaki suatu menuju puncak itu ada dua kesulitan saja, ya. Kesulitan mengawali dan kesulitan berkonsistensi. Baik saja. Dalam apapun, dalam urusan mencari ilmu, dalam urusan mengkaji kitab, dalam urusan berdagang, yang susah itu di awal atau mengawali, dan kalau sudah bisa di awal berkonsistensi, itu yang susah. Ketika antum sudah bisa konsisten, maka alhamdulillah itu udah, insyaallah tinggal terusin aja lah, ya kan? Makanya banyak orang berdagang misalnya, idenya tuh banyak, teori banyak. Tapi banyak orang mau berdagang sekarang tuh mikirnya di modal, padahal berdagang itu bukan berpatok pada modal, tapi mau nggak menjalani itu aja sih. Nah, pas di awal misalnya udah bertekad didorong sama istrinya atau suaminya, oh dagang. Tapi untuk konsisten dalam juga dalam mencari ilmu, ada orang awal-awal suka dengan ilmu, wah masya Allah ini ustaz itu jabarannya dalil semua, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala wajib itu dong, ini ustaz nyaji apa kajian, jadi cuma jabarin ayat doang, masya Allah semangat, ini baru yang benar, itu semangat. Tapi untuk konsisten terus seperti itu yang kedua, kesulitan kedua. Akhirnya kalau antum tuh udah konsisten menuntut ilmu, sebenarnya itu berharga banget, masya Allah, alhamdulillah, ya, bersyukur. Karena banyak orang udah bisa di pertama, nggak bisa di konsistennya. Lebih nggak enak lagi, nggak bisa memulai, apalagi mau konsisten, memulai aja nggak bisa, ya kan? Nah. Oke. Jadi akhir tergantung dengan pertengahan. Akhiran yang baik tergantung dengan konsistensi, dan konsistensi tak akan terjadi tanpa berani memulai. Baik, kemudian al-khamisah yang kelima, annallaha subhanahu akhara afdhalal kutubi wal anbiya'i wal umami ila akhir zaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala akhara, mengakhirkan, afdhalal kutubi, sebaik-baik kitab, wal anbiya, sebaik-baik nabi, wal umam, sebaik-baik umat, ila akhir zaman, di akhirkan. Akhara itu berarti menangguhkan sampai terakhir. Kitab yang terbaik di akhir, nabi utusan yang terbaik di akhir, umat yang terbaik di akhir. Dan itu terbukti dalam hadis dari nabi, ya. Waj'alna al-akhirata khairan min al-ula, dan menjadikan akhirat yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Wan-nihayat akmalu min al-wan-nihayati akmala min al-bidayat. Dan akhirat-akhirat, endings lebih sempurna daripada beginnings. Daripada beginnings, ya. Makanya kalau kita lihat, mana yang lebih pintar? Anak SD apa mahasiswa? Hah? Mana yang lebih pintar? Anak ibtidaiyah atau profesor? Jawaban apa? Hah? Enggak, siapa tahu Anda menemukan jawaban yang luar biasa. Apa? Jawaban itu apa? Mana yang lebih pintar, anak ibtidaiyah SD, NI ibtidaiyah yang apa? Ingus masih suka keluar itu, sama Pak Profesor. Pak Profesor, ya udah. Oke. Okay. Nah, Makanya biaya profesor itu udah paling akhirnya. Ya, Akmal bilang bidai jelas, Akmal. Ya. Oke. Kenapa? Karena yang namanya awalan itu hampir selalu tidak pernah sempurna. Ya. Pasti menemukan ada yang kekurangan. Kalau awal-awal sudah sempurna, maka itulah akhiran. Akhir. Buat apa? Buat apa adanya awalan jika itu sudah sempurna? Ya, buat apa antum ada awalan jika awal itu adalah kesempurnaan? Maka itulah ada akhiran. Sehingga enggak seru lagi dunia. Kenapa kita ada awalan? Karena kita harus belajar menuju ke kesempurnaan akhirat. Maka kata Nabi SAW, innal a'mal bil khawatim. Amal-amal itu sesuai dengan khatimah dia. Jadi cerminan khatimahnya atau khatimahnya dia cerminan dari apa yang dia bangun di sebelumnya, dari awal dari pertengahan sampai akhir. Fakam baina qaulil maliki qaulil malaki malak. Fakam baina. Jadi ketika ada baina nanti ada baina lagi seterusnya. Fakam baina qaulil malik malaki lirrasul iqra fa yaqul ma bi qari wa baina baina lagi qaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maksudnya apa di sini? Maka bagaimana pendapatmu di sini? Bagaimana buktikan di sini terbukti antara perkataan malaikat untuk rasul bacalah. Apa kata Rasul? Mas, orang iso mojo. Gak bisa. Ma Nabi Qori. Ma Nabi Qori artinya, aku gak bisa baca. Aku bukan pembaca. Berarti nol. Sifat. Nol itu before beginning. Hah? Sebelum satu. Gak bisa saya, gak bisa. Karena memahaminya Rasulullah waktu itu memahaminya membaca tulisan. Ya. Wa baina qawlihi ta'ala dan antara perkataan Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma sebagai apa di sini? Dzaraf, zaman. Pada hari ini. Ini menjelang akhir-akhir hayat Nabi. Menjelang ending nih. Akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum dinakum, untuk kalian agama kalian. Lihat dari yang permulaannya sifat nol, enggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian akhirnya apa? Akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Berapa tahun? 23. Sehingga kalau misalnya kita menemukan banyak kekurangan di awal-awal, maka itu sebenarnya bukan aib. Ini bukan aib. Ya. Karena kekurangan di awal itu adalah pelajaran untuk kita isi dan kita tambah menuju ke kesempurnaan. Dan apakah Rasulullah SAW semenjak itu mengalami masa futur, maksudnya beliau enggak pernah Islam lagi, berlepas dari Islam, enggak pernah. Dari periode Mekah, memang setelah itu beberapa hari atau beberapa bulan beliau sempat goncang. Tetapi kegoncangan beliau ketika itu, apalagi setelah bertemu dengan Waraqah bin Nawfal, kegoncangan beliau itu justru merupakan kegoncangan kerinduan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Bahwasanya justru beliau itu kangen dengan turunnya wahyu. Baik. Tadinya itu nggak tahu apa. Mampu menggigil sampai turun di Al Mudathir Al Muzammil, kemudian ke Waraqah bin Nawfal. Maka dikatakan ini adalah namus malaikat atau kabar rahasia yang sudah terprediksikan sejak dahulu. Sampai kata beliau, kamu itu bakal diusir sama kaum sendiri. Kata Nabi apa? Apakah mereka akan mengusir saya? Iya, kata Waraqah. tiada seorang pun yang membawa sesuatu seperti yang kamu bawa kecuali pasti akan diusir atau dijelekkan, dihina, pasti. Berarti apa yang terjadi sekarang? Dari pengusiran, dari penghinaan, dari pelecehan terhadap orang-orang yang membawa sunnah itu sudah ada sejak zaman Nasrani dahulu. Maksudnya, hal kaidah kauniyah seperti ini sudah terlampirkan di lisan-lisan para rohbaniyin Nasrani dahulu. Mereka sudah tahu bahwasanya kalau nanti di zaman Nabi terakhir, kalau orang yang memegang panji sunnah Nabi terakhir ini, maka pasti akan udhiyah, pasti akan dihina, dicaci maki, diusir dan seterusnya. Sampai-sampai Waraqah bin Nawfal dengan kebutaannya dan usia yang tua itu radhiyallahu anhu wa rahimah, itu mengatakan kalau misalnya saya masih hidup di masa kamu nanti diutus, saya bakal membantu kamu sekeras-keras bantuan. Ini kita kata apapun. Setelah mendengar bahwa saya pasti akan diusir nanti, apakah Nabi SAW gentar? Ya Allah, kalau kamu diusir, udah gak usah, kabur aja lah, gak usah tinggal Mekah. Kayaknya, wah susah nih, aduh, tidak, mana ada rumah kafir yang baru gak? Dari apa? Iya. Gak, kami gak gitu. Terus aja, konsisten udah terima aja. Itu di awal-awal. Begitu juga kalau misalnya kita di awal-awal membina sesuatu, merintis sesuatu, apapun kesulitan itu, ya harus ditambal pastinya. Namun, jangan berhenti dari itu. Kalau memang niatnya baik. Nanti endingnya lo akan lihat. Happy ending, insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi tadi awal dari kalimat ma ana biqari yang tadi enggak bisa, kemudian pada ending ya Allah jadikan sempurna, legendaris sampai hari kiamat. Kemudian as-salis yang kedua, annahu subhanahu jama'a ma farraquhu fil 'alam fi Adam jama'a ma farraquhu fil 'alami fi Adam fa huwa al 'alamus saghir wa fihi ma fil 'alamil kabir wa ma fi 'alamil kabir. Allah subhanahu wa ta'ala jama'a, jama'a menjama' menghimpun mengumpulkan, ma farraquhu fil 'alami, apa yang Allah tafriq, apa yang Allah bagi-bagi, apa yang Allah sebarkan, ya, fil 'alam, di alam semesta ini, ya, di alam semesta ini banyak sekali unsur-unsur yang Allah ta'ala pisahkan satu sama lain, dan unsur-unsur tersebut tersebar di jagat raya. Tetapi ternyata Allah jamak dan himpun fi Adam. Fi menunjukkan dalam Adam. Di zat Adam itu sendiri. Semua unsur di semesta ini terkumpul di Adam alaihissalam. Berarti ini pilihan dong berarti. Jelas ini pilihan. Dan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya kita ini pilihan dari para makhluk Allah ta'ala. Nah, tapi dengan pilihannya itu kita tetap kerdil sekali secara fisik ternyata. Karena pokoknya kesimpulan itu pasti lebih ringkas daripada penjelasan. Sebagaimana manusia, khulasah dari seluruh alam lebih kecil jauh daripada seluruh alam. Dan ketika melihat, misalnya antum mengambil faedah dari Al-Quran dari segi kesimpulan saja misalnya. Itu terus belajar. Cuma ketika antum nanti melihat kitab-kitab yang panjang-panjang, atau misalnya belajar kitab yang ringkas, tafsir As-Sa'di saja, atau tafsir Muyassar, ringkas banget itu. Atau tafsir jalan lain. Yang kata sebagian ulama, Al-Quran sama tafsirnya lebih panjang Al-Qurannya. Tafsir jalan lain. Tapi tafsir berat ternyata itu. Nah, antum kalau misalnya bukan tafsir yang pendek-pendek atau singkatan, itu khulasah, ringkasan. Ya, dan ringkasan itu mencakup semua yang besar-besar. Nah, ketika antum sudah terbiasa dengan ringkasan, ketika antum melihat ke yang panjang-panjang kitabnya atau terbelalak, ternyata apa yang selama ini saya telaah itu hanyalah kecil. Begitu ya sekarang, ketika antum banyak menelaah manusia, melihat manusia, memperhatikan manusia, antum akan membuat diri antum merasa tinggi di atas mereka. Ya, akan merasa lebih baik dari mereka atau cepat sakit hati lah pokoknya. Tetapi andai kita misalnya melihat ke semesta begitu, ke semesta, kebesaran semesta ini, maka kita akan melihat kecilnya kita. Karena kita hanya ringkasan, dan ringkasan selalu lebih kecil, lebih ringkas, lebih pendek daripada penjelasan. Ya. Tetapi uniknya ringkasan itu lebih bermakna daripada penjelasan. Sehingga manusia itu sebenarnya lebih berarti daripada seluruh ini. Ya. Seluruh unsur dari alam semesta ini terkumpul di manusia. Terkumpul di manusia. Nah, sekarang tinggal bagaimana kitanya. Bagaimana kitanya. Jadi Allah Ta'ala mengumpulkan semua kandungan unsur di diri Adam alaihissalam. Nah, fahuwa al-'alamus shaghir. Maka Adam itu laksana miniatur alam semesta. Adam itu ibarat dia itu ya miniaturnya. Jadi seperti miniatur seperti perwakilannya, perwakilan kecilnya alam semesta. Misalnya kalau anda pernah waktu itu ngobrol sama teman-teman 2010, anda mendengar kata miniatur ini terakhir tahun 2010. Iya, sebelum ini miniatur, iya, seingat anda, itu waktu itu di stasiun UI. Kata teman anda namanya Said Mahathir, dia bilang melihat anak UI. UI ini tuh miniatur kampus-kampus Indonesia. Maksudnya apa? Seluruh kampus Indonesia seripatinya itu sebenarnya terwakilkan di UI. Kalau anak UI jelek, maka semuanya jelek. Gambarannya lah, gambaran semua Indonesia. Iya. Jadi miniatur itu yang mewakili semua alam ini, semuanya. Yaitu dah ada di dalam peradaban. Sebagaimana kalau antum melihat tafsir al-Isar, ayat, penjelasan, mufrodat, penjelasan global, kemudian faedah, hikmah. Nah, hikmah ini, itu alam shaghirnya yang mencerminkan alam kabir dari penjelasan-penjelasan semuanya itu. Seperti ini. Ya. Oke. Jadi, miniatur alam semesta, wa fihi ma fi al-alamil kabiri. Yang di dalam nya di dalam siapa di sini? Di dalam siapa? Wa fi Adam, dan di dalam Adam, ya, adalah ma fil alamil kabir. Adalah apa yang ada di dalam alam yang besar ini. Jadi gini, Adam, manusia itu alam kecil, ya, dari alam yang besar. Dan alam yang besar semua ini ada di dalam alam yang kecil ini. Masya Allah. Berapa Allah memuliakan kita sebenarnya. Makanya Allah Ta'ala memberikan kita pengetahuan yang banyak. Bahkan di atas pengetahuan yang malaikat. Iya kan? Apa kata Allah kepada malaikat? Ambihum bi asma'ihim. Beritakan apa nama-nama mereka, nama-nama benda, nama-nama benda ini di surga itu. Lakukan sebelumnya apa? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sebelumnya, sebelum ayat itu apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu wa taj'al fiha man yusiru fiha wa yasfuku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini pertama, inni a'lamu ma la ta'lamun, itu mengabarkan kebesaran pengetahuan Allah yang tidak mungkin semuanya sebadan dengan kuatan Allah. Pertama itu, Allah Maha Tahu. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu, wa'allama Adam al-asma'akum. Wa'allama Adam al-asma'akullah. Kemudian, Allah Ta'ala, benar, Allah Ta'ala menta'lim, mengajarkan. Berarti Allah yang mengajarkan Adam asma, nama-nama, istilah-istilah kullaha. Umum banget ini, umum disertai dengan tamyiz. Kullaha, semuanya. Ya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian baru ditampilkan kepada malaikat. Apa kata Allah? Allah tantang malaikat, coba malaikat yang kemarin sebagian menggugat keputusan saya untuk menjadikan Nabi Adam, menjadikan manusia sebagai khalifah. Qala summa aradahum 'alal malaikah. Faqala, apa kata Allah? Ambiuni bi asma'i haula. Coba kalian wahai malaikat beritakan, ceritakan, okay, sebutkan buat aku asma, nama-nama itu semua. Coba sebutin nama-namanya. In kuntum shadiqin. Asma yahula in kuntum shadiqin. Jika kalian memang benar. Jika kalian beranggapan bahwa saya kalian mengetahui sesuatu. Coba. Ternyata apa kata mereka? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah. Kami itu sebenarnya enggak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, Allah. Innaka antal 'alimul hakim. Mulai semakin mengakui Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana atas segala keputusannya. Nah, kemudian apa kata Allah? Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Dan Allah berkata ambihum. Ambi ini mufrad, yaitu ya Adam, katakan kepada mereka asma, nama-nama itu. Falamma ambahum, ketika Nabi Adam menyebutkan satu-satu nama-nama itu, apa Allah Ta'ala langsung menyebutkan qul alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah sudah aku kasih tahu kalian wahai malaikat bahwasanya aku mengetahui semua hal yang gaib di langit dan bumi, rahasia-rahasia. Jadi jangan sekali-kali menentang hukumku. Ya. Ya gitu. Nah, apa keutamaan Adam alaihissalam di sini? Pengetahuan dan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi kita Adam alaihissalam itu di atas pengetahuan malaikat. Masya Allah. Itu sejak Nabi kita, Nabi yang pertama, manusia pertama Adam alaihissalam. Iya. Alhamdulillah. Makanya sebenarnya kita itu dimuliakan sekali oleh Allah. Ya. Bahkan kita mampu melakukan apa yang tidak bisa jin lakukan. Iya. Kemudian, as-sabi'ah yang ketujuh. Annahu khulasatul wujudi wa apa? Wa samaratuhu atau tihi atau tahu? Istilahnya, berijtihad. Wa samaratuhu, mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, wa samaratuhu. Samaratihi, benar enggak? Atau harus tahu makna dulu, baru tahu ini. Bahwasannya hu di sini berarti siapa? Siapa hu di sini? Adam atau Allah Ta'ala? Adam alaihissalam. Khulasah. Khulasah itu ringkasan. Summary. Al-wujud. Eksistensi. Wa samaratuhu. Hu dalam samaratuhu kembali kemana? Al-wujud atau kembali kepada Adam? Kembali kepada Adam. Bahwasanya Adam alaihissalam adalah simpulan dari segala eksistensi dan buah dari Adam. Apa maksudnya? Jadi tamaratuhu tamaratu al-wujud. Yang diterjemahkan di sini Nabi Adam adalah intisari dari keberadaan alam semesta. Panasabannya kuna khalquhu ba'dal mawjudat. Maka nasabah, cocoklah. Munasib, cocok. Matchinglah. An yakuna khalquhu, penciptaannya itu ba'dal mawjudat. Setelah menciptakan al-mawjudat, disini maksudnya alam semesta. Yaitu langit, bumi, dan lain. Al-thaminah. Anna min karamatihi ala khaliqihi, bahwasanya di antara bukti kemuliaan hi di sini kembali kita karamatihi. Hi ini kembali kita lihat. Di sini ada dua hi. Anna min karamatihi ala khaliqihi. Kembali kepada Allah atau apa? Ayat kartum lihat di terjemahan itu bisa bingung. Coba anna min karamati Adam ala khaliqi Adam. Iya kan? Sesungguhnya di antara bentuk kemuliaan Adam di sini di hadapan penciptanya Adam, ya. Apa bukti kemuliaannya Adam di hadapan Allah? Annahu bahwasanya hu di sini bagaimana? Siapa? Bahwasanya Allah. Bahwasanya Allah, hu di sini kepada Allah. Bahwa annahu annallaha hayya'alahu. Hayya'alahu masalihahu wa hawaijahu wa alati ma'ishatihi wa asbab hayatihi. Bahwasanya Allah Ta'ala hayya, apa yang hayya? Di sini mempersiapkan, menyediakan, menciptakan lahu untuk siapa di sini? Li Adam, hayya li Adam. Apa untuk Adam alaihissalam? Masalihahu. Hu di sini bagaimana? Adam alaihissalam. Jadi hayya ali Adam, masalih Adam, hawaij Adam, alati ma'ishati Adam, wa asbabi hayati Adam. Masalih, maslahat-maslahatnya untuk Adam alaihissalam. Hawaij, masalih, jama' dari maslahat. Hawaij, jama' dari hajat. Hawaij jama' dari hajat, kebutuhan kebutuhan. Wa alati ma'ishatihi, dan sarana kehidupannya. Wa asbabi hayatihi, dan sebab-sebab prasarana apa? Prasarana maksudnya ya? Sebab-sebab kehidupannya maksudnya apa sih? Allah Ta'ala tidak bisa jelasin. فَمَا رَفَعَ رَقْسَهُ إِلَّا وَذَلِكَ كُلُّهُ حَاضِرٌ عَتِيدٌ. Ajit artinya apa sih? Allah. Dan tidaklah رَفَعَ Adam رَقْسَهُ, tidaklah Adam mengangkat kepalanya إِلَّا kecuali وَذَلِكَ, semua itu hadir. Kenapa? Itu kapan? Di surga. Pas di dunia gitu kan? Enggak. Makanya enggak enak di dunia. Ya. Kalau mau enak di mana? Di surga. Kapan? Ya nanti. Bisa enggak sekarang? Sekarang udah di surga. Pusing enggak? Pusing. Enak? Enak. Enggak semua pusing itu. Enggak semua pusing itu enggak enak. Tapi jadi sekian aja. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan di pekan depan, insya Allah, teman-teman lagi. Jazakumullah khairan katsiran atas kedatangan antum. Mari kita berdoa. Semoga Allah berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.